إليك وأمير المؤمنين ورأسا ولك الحق وقفا نادر شرف المملوك An-nadab secara bahasa adalah buka, menangis. Al-mayyit atas si mayyit. Wa ta'dinu ala mahasini, dan menghitung-hitung kebaikannya. Itu jenenge nadab secara bahasa, menangis si mayyit dan menghitung-hitung kebaikan si mayyit. Ya, nangis di si mayit dan hitung-hitung kebaikan si mayit. Itu artinya apa? An-nadab. Itu arti an-nadab. Baik. Syarat al-mangduh huwal munada. Mangduh adalah huwal munada. Dia termasuk bagian daripada munada. Al-mutafajja'u alai awil mutawajja'u minhu. Munada yang mutafajja'u alai. Ditulis mutafajja'u alai. Huwa izharu huzn wa qillatus sabr ingda nuzul hadith, ingda nuzul hadith awil musibah, ingda minat tasrih jadwa alamah 181. Jadi al-mutafajjau alai itu artinya idharul hazan. Apa itu? Menambahkan al-hazan. Apa hazan? Kesedihan. Terus waqillatus sabr. Kenapa? Sedikitnya sabar. Inna nuzuli hadis. Ketika apa ini? Ketika turun suatu apa hadis? Kejadian atau satu musibah. Musibah atau satu musibah. Ini artinya apa? Artinya mutafajjau alai. Jadi mutafajjau alai itu adalah al mutafajjau alai itu adalah apa tadi? Adalah jadi panggilan yang bentuknya menampakkan kesedihan. Jelas? Dan ketidaksabaran ketika datang satu musibah. Contohnya wa Zaidah, dia telah meninggal. Wa Zaidah, Zaidah wa Zaidah. Huna dia ketika memanggil Zaid itu dengan rasa menampakkan sedih. Duhai sayangku Zaid, ini kan ya. Kenapa kau meninggal? Jadi istilah yang anak menampakkan kesedihan dan ketidaksabaran dalam menghadapi satu musibah. Hal mana al-mutafajja'u alaih. Al-mutawajjau minhu ditulis hiwa maudhi'un alladhi fihi alam huwa maudhi'un alladhi fihi alam kaqaulika ya ra'sau ya ra'sa undur as-subban juz 3 halaman 282. Nah, jadi idzan an-nadib ada dua bentuk ya, mutafajjau alai dan mutafajjau minhu. Kalau mutafajjau minhu kaitannya dengan tempat yang sakit. Kalau mutafajjau alai kaitannya dengan orang. Jelas? Ya, jelas. Mutawajjah. Mutafajjah dengan mutawajjah. Kalau mutawajjah itu berkaitan dengan apa ini? Badan. Kalau mutawajjah, kalau mutafajjah alai berkaitan dengan orang. Jelas. Wis. Jelas? Kalau wa zauja apa artinya? Juga mutafajjah atau mutafajjah alai ya. Mutafajjah alai. Kalau mutawajjah minhu apa? Pada berduai kepala ku, duai kaki ku, duai ndak ku, duai. Itu misalnya. Jelas insyaallah ya, jelas. Clear? Hah? Alam itu penyakit, Cak. Ono sakit, Cak. Alam. Clear? Kaqauli syairi seperti perkataan seorang syair yarfi. Apa yarfi? Risa. Merasa sedih. Dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala an kumilta amran aziman wastabarta lahu wa kumta fi bi amri lai ya Umar kumilta engkau telah dibebani amran aziman perkara yang besar wastabarta lahu dan engkau sabar lahu pada perkara yang besar tadi wa kumta fi bi amri lai dan engkau telah menegakkan dalamnya perintah Allah ya Umar duhai duhai Umar. Ini apa ini? Mutafajjah alai. Mutafajjah alai. Dia menampakkan kesedihan ditinggalnya Umar bin Abdullah Aziz telah meninggal. Umar ini diganti cowok, diganti yang sa'ib. Jelas ini kira-kira? Jelas. Ini mutafajjah alai. Wasani enasani mutawajjah min kaqaulil mutanabbi wa harra qalbahu mimman qalbuhu shabib shabimu wa man bi jismi wa hali indau saqamu ayana qalbahu wa harra qalbahu ya qalba duhai duhai awal kan hati hati masalah hati duhai hati ya. Duhai sedihnya hati atau yang lainnya. Ini berarti apa? Mutawajjah karena berkaitan dengan badan rasa sakit yang terletak pada hati. Jelas? Jelas kira-kira ya? Jelas? Oke, insya Allah. apa syuruhnya. Baik. Wala yustamalu fihi min hurufin nida illa harfan. Dan telah dipakai di dalamnya dari huruf tidak kecuali dua huruf. Wa di sini pakai wa. Wa yal ghaliba, ini umumnya. Ghaliba. Alaihi wal muqtasatu bitakanna, apa namanya? Dan dikhususkan dengannya. Dan dikhususkan dengannya pakai wa. Tadi babuna tadi itu biasa pakai wa dan pakai ya. Idza wa dzalika idza lam yaltabit fil munada al-makhla, ia ini selama tidak ada iltibat dengan munada yang murni. Munada murni ini munada yang tidak ada nutbahnya. Kalau sampai ada iltibat, enggak boleh. Tapi selama tidak ada iltibat, seperti ini ya. Ya di sini enggak ada iltibat. Soalnya apa? Kalau ini ada ya, ini ya iltibat antara munada dengan tidak, ataupun enggak boleh. Karena ini kan ya ini enggak, kenapa enggak ada iltibat? Ya Umar ini karena pertama kan bahasa masalah kematian kan, ya kan? Umar bin Abdul kan kematian, reset lah. Otomatis pakai ya ini enggak ada tiba. Sebab ini pasti risa yang mana menampakkan kesedihan, ini pasti di mana an-najab. Baik, insyaallah. Wa hukmuhu hukmul munada, dan hukumnya adalah hukum munada. Hukumnya pas hukum munada. Fatakul wa zaitu bidzam. Nih. Wa zaitu bidzam. Wa hukmuhu hukmul munada, fatakul wa zaidu bidzam, karena dia adalah apa? Munada mufrad, makanya wa zaidu. Wa badallahi bin nasab, karena dia adalah mudhaf. Walaka antul hiqa akhirahu alifan, dan boleh bagi ente meletakkan akhirnya itu pakai alif, boleh. Fatakul wa zaida, boleh. Kalau pakai alif maka di fathah. Wa amro. Jadi boleh kalau enggak pakai alif pakai wa zaidu. Ya, wa badallah. Tapi kalau antum pakai alif, ya fasato wa zaida wa amro itu. Walaka ilhaqul haq fil waqaf. Boleh ente masukkan hak ketika wakaf, boleh antum kayak apa hak ketika wakaf. Wa zaidah wa wakafna tadi wa marah itu. Fa in wasalta hazabta ha, ketika ente wasalkan ente buang haknya. Kalau ente mengusulkan ke bacaan yang lain maka engkau buang haknya. Illa fi darurah, kecuali ketika darurah oleh air ke darurah. Fayajudu isbatuha, boleh ditetapkan ketika darurah. Kama fi baitil mutanabbi, sebagaimana dalam bait. Aina ini qalba hu mimman, ini kan apa? Mausul kan dengan mimman, tapi ditetapkan. Ini darurah bait syi'riyah. Darurah bait syi'riyah. Enggak baca. Qalbahu. Kembali ke asalnya ini. Usik tau iso ubur mari kok iya kok. Wa yajuzu hina idzin. Wa yajuzu hina idzin aidan dhammuha, boleh diwaca dhamma. Apa itu dhamma? Ha'i tasbihan biha idzomir, karena menyerupai dengan hak dhamir. Makanya qalbahu diwaca itu hu, itu bukan dhamir ya. Hak apa ini? Hak apa ini kan? Hak sakta ketika waqaf, tapi diwaca dhamma soalnya hampir mirip dengan ha do domir. Wakat dua boleh dibaca kasro ala asli tiko sakena ketemu dengan sukun. Wakoli wanadib yakul wayaku wayakulu wanadib manau wayakulu nadib. Jelas. Wakoli enak wakoli di dalam matan itu mananya wayakulu nadib enak matan. Mana Evan? Ada kan? Ada. Ada. Hah? Oh ya wazaita. Kalau pakai alif. Wa pada awak wak ini nang nang pada mudhof atau pada mudhof ilaih Evan? Pada mudhofnya atau pada mudhof ilainya? Gak ngerti aku Muhammad. Gak ngerti aku lagi. Atau mungkin ilmunya? Nanti dia lihat jamu jurus ya. Iya. Dalam iman ya Allah ketika mudhof itu untuk meletakkan apa? Alisnya itu apa? Di mudhofnya atau di mudhof ilainya? Kalau di mudhof enak wa bada Allahi. Tapi kaya ini mudhof cuma aku kurang yakin. Jelas ya nanti ya di. Di. Iya. Oh. Wa iya wa amirul mukminin Muhammad ini di mana di? Di mudhof ilainya Muhammad mukminina. Jadi wa berarti Allahi dikasih alif lagi. Mukminina. Ini mata ini. Wa badallahi ha wa baik kan ha wa badallaha karena anak alif kan ini ditipu apa namanya kasih jadi anu wa badallaha kan wa ra'sa asal kan ra'si wa ra'sa jadi alif fathah wa ra'sa kalau kayak kaya ini wa ra'sa. Ayo. Waraksa kalau sakta waraksa. Tapi kalau disambungkan waraksa atau waraksa di kalau ini wasalkan. Qala al-musannifu rahimallahu wal wal mafhulul mutlaq wa wal masdarul fadl al-musallatu alai min lafzihi. Qala rabtu zarban aw min ma'naw. Qa'tu julusan wa qad yanu wa an ghayruhu qad darabtu sautan. Fajlidu samani nazalada fala tamilu kullal mail walau taqawwala alaina ba'dala qawil walaysa minhu wa kulla minha ragada lama anhaitul qawla ketika aku selesaikan pembahasan fi maf'ulun bi ala berkaitan maf'ulun bi wa ma yata'allaku bihi dan apa-apa berkaitan dengannya min ahkamil munada syara'tu aku mulai fil kalami dalam pembahasan alasani yang kedua dari maf'ul yaitu yang kedua dari maf'ul adalah maf'ul mutlak wa huwa dan dia maf'ul mutlak adalah ibarat an masdar ibarat dari masdar yang dia itu fadla ditulis fadla ay laisa juz'an minal kalam wala yakun musnatan wala musnatan ilai fadla ay laisa juz'an minal kalam wala yakun musnadan wala musnatan ilai. Apa sudah punya guru? Siapa? Punya guru belum? Siapa? Wala yakun musnatan wala musnatan ilai fadla itu bukanlah bagian dari kalam dan bukan dikatakan musnad atau musnadi ilai. Ai bukan fi'il dan fa'il dan bukan apa? Murtada dan khobar. Ing ta'amin yasin Alal Faqi juz 2 halaman 116. Maful mutlak adalah masdar yang fadla, ingatlah syaratnya masdar, terus fadla. Fadla itu apa? Bukan asal kalimat, bukan bagian kalimat, bukan umdah ya. Tasallata alai amil, amilah yang menguasai dia. Ada amil yang menguasai dia. Amil yang menguasai dia. Tulis. Amil ini sawa'un wasfan kaqaulika ana dharibun zaidan darban au masdaran kaqaulihi fa inna kaqaulihi titik jaza'ukum jaza'an mawfura. Jaza'ukum jaza'an mawfurah. Jadi amil ini bisa fi'il, bisa sifat, bisa masdar ya. Amil ini yang bisa menguasai apa ini? Menguasai apa ya? Yang bisa menguasai apa? Masdar tadi yang membuat dia nasab tadi itu. Amil ini bisa fi'il, bisa sifat, bisa masdar. Kalau fi'il apa? Jalas tu jurusan ayna amil jalas tu. Kata sifat ana dharibun zaidan darbat. Mana amilnya? Sifat dharib. Kalau masdar apa? Jaza'ukum jaza'an. Apa itu jaza'an? Maful mutlak min ayn min jaza', yaitu masdar. Kemudian yang kawan di sini wawa ibarat an masdar. Kalau masdar apa ini masdar? Masdar ini mengeluarkan isi mas masdar ya. Mengeluarkan isi mas masdar. Kan ada masdar, ada isim masdar. Jelas ya? Ada masdar, ada isim masdar. Ikhtasal tu huslan. Apa artinya huslan? Enggak mahu mutlak. Hah? Maksudnya mana sob? Hah? Enggak. Irobnya apa dia Islam? Mahful mutlak. Mahir anaful mutlak. Tapi dia bukan mutlak. Karena huslan bukan masdar. Kan ikhtasaltu kan ikh masdarnya kan ikhtisalan. Itu namanya masdar. Kalau isi masdar dia adalah semakna dengan fi'il tapi kurang hurufnya. Tawaddatu wudu'an bukan masdar dia. Isi masdar karena tawaddatu masdarnya apa? Tawaddu'an tapi dikurangi jadi wudu. Wudu'an. Jadi di audha masalik ditulis dengan qaul masdar kharaja kalimatul masdar ismul masdar kharaja bil masdar ismul masdar kakaulika ikhtasala huslan wa tawalla'a wudu'an wa huwa ismul masdar. wa huwa ismun, isim masdarlah isim, yadullu alal makna, menunjukkan suatu makna, alladhi yadullu alaihil masdar, yang terkandung di dalamnya masdar. Wa huwa al-hadath. Walakin hurufuhu tangkus an hurufi masdar fi'li al-musta'mal ma'ah. Walakin hurufuhu tangkusu an hurufi masdaril fi'li al-musta'mal ma'ah. Walakinnahu dakhilun fin niyabah ingta'a min Allah masalik. Coba anda perhatikan penanya sebelah. Sedikit aja, kita lama sedikit. Oh, nggak ada sama pakunya. Lama. Coba anda perhatikan di sini. Tidak usah. Iya. Jadi kosong. Ah, dikosong. Sekalian. Mulutku katok ini main film. Eh. Coba lihat ini. Di sini fi'il iki masdar. Tapi posisi ini itu bukan masdar isim. Kenapa lihat? Lihat definisinya. Ismun, ya kan isim. Ya dulu alal makna, menunjukkan suatu makna. Mana enggak? Alam mana mandi kan? Mandi. Yang mana ini ada pada masdarnya ikhtisal. Apa itu ikhtisal? Ikhtasala yahtasilu ikhtisalan. Bahwa mandikan hadas, kerjaan mandikan hadas. Nah, tapi hurufnya ghuslan dengan huruf ya masdarnya ghuslan dengan masdar ikhtisalan, ada enggak kurang? Ini kan kurang hurufnya kan? Nah, ini namanya mah ikhti masdar. Lah ini bukan lafzul mutlak, tapi niyaba an lafzul mut. Asal bukan lafzul mutlak dia. Jadi dia bukan irob lafzul mutlak. Karena lafzul mutlak itu harus masdar. Jelas? Oke. Ngerti? Anwar, ngerti? Tapi mutlak itu masdar untuk semua salah. Iya, sebenarnya buat salah. Kalau wasala huslan, iku masdar teko wasala. Perbedaannya kurang ngerti yang barangan. Ini bisa. Coba istisal itu huruf lagi. Ono alif, ono bin, ono ta, ono sin, ono alif, ono lam. Kurang gak ini? Iki masdari ikhtasala. Huslan masdari ghosala. Tapi karena gak ada ghosala terkait pada fi'il ikhtasala, jadi isimah dan tawab doa. Ya tawab do'u, tawab du'an. Iya kan? Iku macam ini mas dar kan tawadu'an, tapi yang ada tawadu' ayat tawadu' wudu'an pamit itu jenis mas lu isi mas dar jenis niyaba an mas'il mutlak, niyaba kan benar itu gantiani tapi bukan apa mutlak jenis mas'il mutlak. Tapi kalau tambah gantian dari yang penting telah. gantian. Asli ini mengganti apa? Kata-kata ikhtisalan, mengganti dari lafzul mutlak berupa ikhtisalan. Lanjut. Putus apa ya Pak? Menyelesaikan satu kitab itu tahu bagaimana, enggak semuanya orang. Kadang-kadang bosan dong. Tapi ya tahu sih, ya munggu-munggu boleh tahu bisa selesai apa. Hadas. Hadas. Hadas. Apa hadas? Kejadian. Pun tahan. Hah? Jenis masjid. Ada jenisnya. Jenis apa? Yo, diantara iki kono kula fatamilu kullal maili. Fatamilu kulla almail kulla tasba'u diantaranya itu. Sama antara isim masdar dengan masdar hadas kejadian. Ikhtisalan apa ikhtisalan? Mandi kan? Apa itu ghuslan? Juga man? Mandi kan sama artinya. Isim masdar memiliki arti yang sama pada masdar pada fi'il yang bersamanya. Eh masdarnya ikhtisalan kan ikhtisalan. Jelas? Eh. Paham tak ya? Wih. Tasallatu alaihi amil. Amil ini ada tiga kan? Amil fi'il. Masdar sama sifat. Amil ini berupa min lafzi dari lafadznya, atau min makna dari lafadznya ya, atau min makna. Cek. Kalau lafadz apa ini ki? Ghosala ghusla. Ini masdar dari lafadznya ghosala kan? Kalau jalasa fuudan. Apakah fuudan itu lafadz jalasa kan enggak? Tapi semakna istilah yang bahasa apa ya? Sinonim ya? Kalau selamat apa bahasa ini saya? Selamat. Selamat itu foto, mana itu foto jadi apa bahasa ini saya? Sama itu, kalau tidak punya istilah. Hah? Hah? Sinonim itu lafati beda, mana itu sama itu sinonim. Iki manae podo lafate podo jenenge apa? Sononom. Hah? Akronim. Akronim. Gak ngerti aku ya akronim ku apa. Eh. Ono wae pating, pating akronim. Ditulis min lafzi ai min madatihi. Arti min ma alafat itu dari min maja. Ghosala, ghosri ini min majanya apa? Ghosala, apa maja? Maja itu bahasa Indonesia apa? Oh, huh? Maja itu kan kok komposisi. Coba ya ghosala, ghosri kan huruf ini kan lebih bagus dari maja. Persen-persen ya susunannya, menolak. Aku orang badi, aku bahasa antum, aku orang badi. Maknanya, terus kau sama naik. Fal awalu ka qawlihi ta'ala. Ainal awal min lafzi. Al awal ini adalah penjelasan min lafzi. Ka qawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Ini apa? Taklima kan masdar. Dia kan fadla. Yang membuat nasab apa dia? Hah? Kal kalama fi'il. Taklima ini lafadznya sama, maknanya juga sama. Aina sani? Aina sani? Ayo. Nahu qaulika qa'adtu julusan. Julus dengan qa'ada sama. Wa ta'allaitu halfatan ta'ala. Artinya aku bersumpah halfatan sekali sumpah podo'ai. Qala sa'ir ta'alla ibnu Ausin halfatan unaina halfatan maful mutar dari ta'alla wadhalika li annal aliyah tamana aliyah iyal halaf wal ku'ud wal julus. Jelas? Yes. Sampai di sini sudah apa? Nih, aku sebenarnya stable nih. Oh gitu. Coba duduk sini. Panas sekali, Pak. Naik sepeda.